Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Nah, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita membaca salah satu dari kitab peninggalan dari seorang imam ya ahli sunnah, ulama min ulama'i sunnah, yakni Syekh Hafidh Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang dinamai oleh beliau dengan A'lamu Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqad At-Ta'ifati An-Najiyah Al-Mansurah. Ini kitab ini beliau Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalamnya tentang Tauhid, kemudian juga tentang akidah, rukun iman, rukun Islam, dan yang terkait dengannya. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasannya dengan metode dan dengan cara tanya-jawab. Ya, beliau sebutkan dengan tariqah as-su'al wal-jawab. Dan ini diantara tentunya diantara metode di dalam pengajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, di antara cara kita mengajarkan ilmu kepada orang lain selain dengan kita langsung menyampaikan ilmu kepada mereka juga bisa dengan cara as-su'al wal jawab, dengan tanya jawab. Dan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ma'ruf, hadis Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqullah ala al-ibad wa ma haqul ibadi ala Allah, dengan disampaikan dengan cara bertanya. Ya. Dan ini dipilih oleh Syekh Hafidhahu wa rahimahullah ta'ala, Syekh Hafidh. Beliau menyebutkan alasannya kepada kita supaya seorang talib itu benar-benar memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh pengajarnya, sehingga untuk membangkitkan perhatian seorang yang ingin belajar, beliau sampaikan dengan cara bertanya. Tanya, kemudian setelah diikutkan dengan jawabannya. Nah, ini diantara isi dari kitab beliau rahimahullah ta'ala. Adapun al-muallif, jenis Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala, beliau termasuk dari ulama al-mu'asirun. Ini ulama yang semasa dengan para ulama-ulama kita. Ya Syekh Albani, ya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Dan termasuk dari seorang ulama al-kibar yang wafat di usia muda. Ya Syekh Hafidh Al-Hakami ini beliau lahir pada tahun 1342 Hijriah. 1342 Hijriah di bulan Ramadan. Tepatnya 24 Ramadan 1342 Hijriah. Sekarang 1340. Hah? 40 berapa? Hah? Udah, Pak. 44. Hah? Hah? 43. 43. 1342. Sekarang 1443. Berarti berapa tahun yang lalu? 100 tahun lebih. Ya. Sehingga beliau semasa dengan para ulama al-kibar terdahulu. Yani Syekh Ibn Baz, Syekh Albani, ya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Dan Syekh Hafidz Al-Hakami ini, beliau tadi lahir 1342 Hijriah di bulan atau 24 Ramadhan, dan beliau wafat 18 Zulhijjah 1377 Hijriah. Sehingga dari sini beliau wafat dalam usia masih muda. Jadi 35 tahun. Iya, usia beliau ketika wafat apa? 35 tahun. Bersamaan dengan itu beliau meninggalkan peninggalan-peninggalan dari ilmu yang sangat banyak. Di antaranya kitab yang di hadapan kita ini. Yang beliau dalam biografinya disebutkan dan ditulis biografinya oleh murid beliau, yakni Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala, beliau memiliki tulisan berupa biografi Syekh Hafidz Al-Hakami ini. Menyebutkan tentang bagaimana seorang hafiz ini memiliki kecerdasan, kepintaran, dan juga kuatnya hafalan di atas rata-rata. Yakni benar-benar memiliki cepat hafal, kemudian juga pemahaman yang sangat kuat. Sehingga beliau disebutkan awal beliau menuntut ilmu dan beliau meluangkan waktu untuk talabul ilmi. Itu kalau dilihat dari biografi beliau, ketika beliau usia 18 tahun. Ya, 18 tahun. Meskipun ketika beliau masih kecil, ini karena beliau itu dilahirkan dari keluarga yang memang kurang mampu. Ya, keluarga yang kurang mampu, sehingga beliau dibutuhkan oleh kedua orang tuanya. Ya, beliau memiliki kakak namanya Muhammad. Ya, Muhammad Ibnu Ahmad. Kakak beliau, dua bersaudara beliau. Iya, beliau ketika masih kecil, beliau bersama kedua orang tuanya yang beliau sibuk dengan menggembalakan kambing kedua orang tuanya. Iya, ketika masih kecil itu pekerjaan beliau, menggembalakan kambing. Nah, namun disebutkan ketika itu beliau memang sejak kecil sudah memiliki kecintaan terhadap ilmu. Sudah memiliki keinginan kuat untuk belajar. Namun itu, iya, beliau tidak bisa untuk belajar ketika masih kecil karena dibutuhkan oleh orang tuanya. Sehingga ketika keduanya sudah meninggal, yakni kedua orang tuanya, ayahnya, ibunya, iya, atau sebelumnya, bahkan sebelumnya ketika mereka berdua masih hidup, kedua orang tuanya didatangi oleh seorang alim, yakni Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi rahimahullah. Beliau guru pertama beliau, gurunya Syekh Hafidz Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi, guru sekaligus mertua. Ya, beliau dinikahkan dengan putrinya, yakni Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi. Ia datang kepada orang tuanya karena Syekh Al-Qarawi ini melihat kecerdasan, ya, kepintarannya Syekh Hafidz ini, sehingga beliau menawarkan kepada kedua orang tuanya untuk supaya anak ini benar-benar belajar fokus bersama saya. Ya, ditawarkan. Namun orang tuanya masih menolak karena alasannya beliau butuh kepada anak ini untuk mengembalakan kambingnya, membantu kedua orang tuanya. Sehingga ketika itu Syekh Hafidz belum bisa belajar. Namun di tengah-tengah kesibukan beliau membantu kedua orang tuanya, birrul walidain, ia berbakti kepada kedua orang tuanya, mengembalakan kambingnya. Beliau disebutkan senantiasa membawa mushaf, membawa matan-matan ilmiah. Sehingga ketika mengembalakan kambing, beliau menghafal. Iya, beliau menghafal Al-Quran, beliau menghafal matan-matan ilmiah yang beliau hafal. Nah, sehingga dengan itu terlihat kecerdasannya, cepat hafalnya, dan juga kepintaran dari beliau Syekh Hafidz Al-Hakami ini. Baru ketika orang tuanya wafat, iya, kedua orang tuanya, ayahnya atau ibunya terlebih dahulu meninggal, kemudian disusul oleh ayahnya, kemudian Syekh Al-Qarawi, iya, atau beliau datang kepada Syekh Al-Qarawi untuk menuntut ilmu di sisi beliau. Dan disitulah Syekh Hafidz Al-Hakami belajar fokus dalam talabul ilmi pertama kali. Yang beliau dalam waktu yang singkat ini beliau bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Yang tentunya ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Yang tidak semua orang Allah berikan naam hal tersebut. Sehingga ini diakui oleh para ulama di masa beliau dan di masa setelah beliau. Sehingga disebutkan dalam terjemah yang ditulis oleh Syekh Zaid rahimahullah taala, iya, bagaimana Syekh Zaid rahimahullah menyebutkan dengan sangat iya hormat kepada Syekh Hafidz ini. Yani beliau seorang yang sangat berilmu, orang yang dikenal dengan kecerdasannya. Apa? Mudah di dalam menghafal, cepat menghafal. Iya. Sehingga beliau di antara salah satu muridnya, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala. Punya tadi biografi tentang Syekh Hafidz Al-Hakami ini. Sehingga ini di antara peninggalan yang beliau tulis dalam waktu yang singkat ini. Iya, tadi kita sebutkan kalau dilihat dari terjemah beliau sekitar usia 18 tahun beliau mulai fokus thalabul ilmi. Bersamaan dengan itu sebagian menyebutkan dan disebutkan dalam terjemah Syekh Zaid rahimahullah, orang-orang yang belajar terlebih dahulu kepada Syekh Al-Qara'awi itu beliau tentunya apa? Berarti juniornya. Seniornya itu belajar sama beliau. Ya, orang-orang yang terlebih dahulu belajar itu setelah Syekh Hafidz rahimahullah taala itu belajar beberapa saat, iya, yang lain apa? Belajar istifadah kepada beliau rahimahullah taala. Sehingga diakui beliau sebagai seorang yang memang orang-orang yang jarang ditemui di masa-masa ketika itu bahkan sampai sekarang. Sehingga disebut sebagai seorang yang iya, nawadir, yang itu jarang didapati seorang seperti itu. Sehingga Dilip rahimahullah taala memiliki beberapa karya, ya, tulisan yang beliau tulis. Bersamaan tadi beliau wafat dalam keadaan apa? Usia beliau 35 tahun. Yani belum tua, masih 35 tahun beliau wafat. Naam, karena sakit yang beliau derita. Di antara yang beliau tulis dan ini yang pernah kita baca dalam ya, kesempatan yang ada, yakni beliau memiliki namanya Manzumah Al-Mimiyah. Ya, Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Ini di antara karya beliau yang beliau khususkan oleh yang dikhususkan oleh beliau untuk para penuntut ilmu. Untuk para penuntut ilmu yang beliau sebutkan di dalamnya terkait dengan ya, keutamaan orang yang berilmu. Kemudian juga tentang sifat-sifat orang berilmu, tentang ilmu iya syar'i, dan juga beliau menyebutkan tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Beliau sebutkan dan beliau tulis dengan bentuk manzumah. Namanya Al-Manzumah Al-Mimiyah. Sehingga disebut Al-Mimiyah karena diakhiri dengan mim. Beliau sebutkan tentang masalah ilmu dan juga beliau sebutkan tentang nasihat bagi para penuntut ilmu. Ya, di antara yang beliau sebutkan tentang ilmu ini sebagai ya, mukaddimah yang kita sebutkan, beliau mengatakan dalam manzumah itu terkait dengan ilmu, kata beliau, al-ilmu, kata beliau, asyrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Ya, kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, kata beliau, ilmu adalah termasuk perkara yang paling mulia yang dicari oleh seseorang. Ilmu adalah perkara yang paling mulia yang dicari oleh seseorang dan pencarinya, yakni pencari ilmu, penuntut ilmu, ketika dia mencarinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, itu kata beliau adalah akramu man yamshi ala qadami, orang yang paling mulia yang berjalan di atas kakinya. Iya, orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Para penuntut ilmu yang meluangkan waktunya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan tentang sifat ilmu ini, kata beliau, al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlus sa'adati wal juhalu fi dhulami. Ya, kata beliau, al-ilmu nurun mubin. Ilmu adalah cahaya yang jelas yang orang-orang ahlus sa'adah menerangi diri mereka dengan ilmu tersebut dalam keadaan al-juhal fi dhulami. Orang-orang yang bodoh itu di dalam kegelapan. Ya, sehingga orang yang berilmu mereka berjalan di atas cahaya. Ya, di atas cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan orang yang bodoh berjalan di atas kegelapan. Ini yang beliau sebutkan terkait dengan ilmu dalam manzumah yang beliau tulis itu. Dan juga beliau menyebutkan nasihat kepada para penuntut ilmu. Di antaranya yang beliau katakan, ya talibal ilmi, la tabghi bihi badalan. Ya wahai penuntut ilmu, janganlah engkau mencari pengganti selain ilmu. Ini jangan engkau cari pengganti sesuatu untuk engkau mengisi waktu selain dengan ilmu. Faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Sungguh engkau telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Ini ketika engkau menyibukkan diri dengan ilmu. Demi Rabb al-lawh wal qalami. Rabbnya ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan waqaddisil ilma wa'rif qadra hurmatihi, dan sucikanlah ilmu dan ketahuilah tentang kemuliaan ilmu tersebut. Fil qawli wal fi'li wal adab faltazimi. Ini sucikan ilmu itu dengan adab-adab ucapan maupun perbuatan. Dan juga adab yang untuk senantiasa engkau perhatikan dalam kehidupanmu. Qala wajhad bi'azmin qawiyyin lan sina'a lahu law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami, kata beliau. Masya Allah. Nasihat yang sangat menggugah semangat bagi para penuntut ilmu. Kata beliau, wajhad bi'azmin qawiyyin lan sina'a lahu. Bersungguh-sungguhlah dengan tekad yang kuat. Ya, terus jangan mundur, jangan loyo, jangan lemah ketika menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, "Law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami." Kalau seandainya seorang tahu tentang kemuliaan ilmu, niscaya dia tidak akan tidur. Niscaya dia tidak akan tidur. Ini yang beliau sebutkan tentunya sebagai motivasi yang beliau berikan kepada para penuntut ilmu. "Law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami." Kalau seandainya seorang tahu tentang kemuliaan ilmu, dia tidak akan tidur. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari, ya rahimahullah taala, yang dikisahkan dari terjemah beliau, bagaimana beliau dalam semalam itu bisa bangun dari tidurnya, ya, ada yang menyatakan 15 sampai 20 kali. Tidur malam beliau bangun 15 sampai 20 kali, setiap bangun beliau menyalakan lampu menulis faedah yang terlintas di ingatan beliau. Ketika siang harinya keliling kepada masyayikh. Ini kepada para ulama. Ketika beliau tidur, beliau ingat, terbangun, ingat suatu faedah, beliau nyalakan lampu, nulis faedah itu. Tidur lagi. Kemudian bangun lagi, tulis lagi. Nyalakan lampu, tulis lagi. Sampai, ada yang mengatakan, sampai 20 kali, sampai 15 kali beliau lakukan itu. Ini yang beliau katakan tentang bagaimana thalibul ilmi itu memang butuh untuk bersungguh-sungguh. Iya, semangat, jangan loyo, jangan lemah. Karena kalau kita tahu tentang kemuliaan ilmu, yang dibandingkan kemuliaan dunia, itu tidak akan kita tidur. Artinya kecuali kalau memang kita terkalahkan dengan ngantuk. Dia akan bertahan untuk menuntut ilmu. Dia akan bertahan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan juga tentunya masih banyak risalah-risalah beliau dan karya-karya beliau yang lainnya, di antaranya Ma'arijul Qabul, ya, Syarah Sulamul Wusul dan yang lainnya dari peninggalan-peninggalan beliau rahimahullahu taala yang beliau tinggalkan untuk kita, merupakan harta yang sangat berharga yang beliau tinggalkan untuk kita dan juga kaum muslimin. Ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Nah, ini sekilas tentang biografi Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kita baca mukadimah yang beliau sebutkan sedikit. Qala rahimahullahu taala, kata beliau, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma 'indah thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qalu attakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yakulu lahu kun fayakun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sallallahu wa sallamu 'ala alihi wa sahbihi alladhina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsan. Alladzina la yanharifuna 'ani sunnati wa la ya'dilun bal iyyaha yaqtafun wa biha yatamassakun wa 'alayha yuwaluna wa yu'adun wa 'indaha yaqifuna wa 'anha yadhubun wa yunadilun wa 'ala jami'i man salaka sabilahum wa qafa atharahum ila yaumi yub'atsun. Ini mukaddimah, yakni khutbatul hajah yang beliau bawakan dan sampaikan dalam tulisan ini, yang tentunya di sini disebutkan tentang sifat-sifat ahlul ilm, sifat-sifat orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kalangan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Qala amma ba'd, kata beliau, fa hadza mukhtasarun jalilun nafi'un 'azimul fa'idah. Ini adalah suatu mukhtasar, ini ringkasan. Ya, beliau sebut ini sebagai mukhtasar, ini ringkasan dari akidah ahli sunnah. Jalilun nafi'un, yang mulia, yang sangat bermanfaat. Azimul fa'idah, yang banyak fa'idahnya. Jammul manafi', yang banyak manfaatnya. Yashtamilu ala qawa'idid din. Kemudian beliau menyebutkan tentang kandungan dari kitab ini. Di antaranya beliau katakan, kitab ini mencakup tentang qawa'idah-qawa'idah dalam agama kita. Wa yatadhamman usula tauhid, dan juga terkandung di dalamnya tentang prinsip-prinsip tauhid yang da'at ilaihi rusul, yang para rasul menyeru dan mendakwahkannya. Wa unzilat bihil kutub, dan juga kitab-kitab diturunkan untuk menerangkan. Wala najata liman bighairihi yadin, dan tidak ada keselamatan bagi orang yang dengan selainnya dia beragama. Wa yadullu wa yursyidu ila sulukil mahajjatil bayda wa manhajil haqqil mustabihin. Qala, kata beliau, syarahtu fihi umural iman wa khisalah. Beliau menerangkan dan menjelaskan, kata beliau di sini, tentang perkara-perkara keimanan dan perkara-perkara yang masih termasuk dari perangai-perangai keimanan. Wa ma yuzilu jami'ahu aw yunafi kamalah, dan juga perkara-perkara yang bisa menghilangkan keimanan dan juga bisa menghilangkan kesempurnaan keimanan. Wa dzakartu fihi kullu mas'alatin mashubatin bidaliliha, dan aku sebutkan, kata beliau, setiap masalah diiringi dan disertai dengan dalilnya. Liyattadhiha amruha wa tatajalla haqiqatuha wa yubayyinu sabilaha, supaya jelas perkaranya, supaya jelas hakikatnya. Waqtasartu fihi ala madhhabi ahli sunnati wal ittiba', dan ini yang beliau sebutkan, bahwasanya beliau di sini hanya menyebutkan dari pendapat-pendapat ahli sunnah saja. Wa ahmaltu aqwala ahli al-ahwa'i wal ibtida'. Beliau tidak menyebutkan tentang aqwal ahlul ahwa wal ibtida', sehingga beliau menyebutkan hanya madhab ahli sunnah, akidah ahli sunnah, tidak menyebutkan aqwal selain itu. Ini yang beliau sebutkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.